Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqwallaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqwallaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dalalah fa inna kullal dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini barakallahuikum yang penuh dengan barokah insyaallah taala, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita memberikan kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat kesehatan maupun nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk hadir di majlis ta'lim, di majlis pengajian, yang mana kebanyakan umat manusia barakallahuikum terlalaikan dari dua kenikmatan ini, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga banyak sekali barakallahuikum amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan terluput dari mereka barakallahuikum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nasi asihhatu wal farau. Ada dua kenikmatan yang terluput dari kebanyakan umat manusia. Umat manusia kebanyakannya terlalaikan dari dua kenikmatan ini. Yang pertama adalah as-sihhah, waktu sehat, ketika dia sehat. Kemudian yang kedua adalah al-farau, ya, waktu luang. Tayib, sehingga mereka tersibukkan dengan urusan dunia mereka, sehingga mereka sedikit dalam melaksanakan porsi agamanya, amal ibadah, atau bahkan tidak sempat sama sekali menjalankan ibadah ini, na'udzubillah. Ada juga yang barakallahuikum menunda dari amalan, kemudian datang masa sakitnya, tertunda dari melakukan ibadah yang mendapatkan banyak keutamaan barakallahuikum. Walhamdulillah, kita sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan memiliki waktu luang, dan kita luangkan untuk menghadiri majelis pengajian, masya Allah, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahuikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan kenikmatan ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala pada kesempatan sore kali ini Kita masuk pada hadis yang ke-29 dari kitab Arba'in Nawawi barakallahikum, dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang mulia dalam Islam yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga dan terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan al-haditsut tasi' wal isrun. Hadis yang ke-29. An Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'ad ini merupakan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Mu'ad, beliau merupakan sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama, beliau termasuk ulama ussahabah, fuqaha ussahabah, termasuk sahabat yang tergolong ulama yang banyak ilmunya, termasuk sahabat yang menjadi rujukan umat ketika itu di dalam ilmu syariat, di dalam berbagai permasalahan-permasalahan agama. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam di akhir hayat beliau barakallahikum, beliau mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman. Mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman sendirian untuk mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, mendatangi ahlul kitab al-yahud wan nasara, ya, untuk mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, sahabat Mu'ad masih di sana. Barakallahikum. Baik. Kemudian barakallahikum, sahabat Mu'ad ini juga terkenal sebagai sahabat yang ahli ibadah. Barakallahikum. Termasuk sahabat yang ahli ibadah. Barakallahikum. Baik. Dan keutamaan yang sangat banyak yang lainnya. Barakallahu. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudahilunil jannata wa yubaiduni alinnar. Wahai Rasulullah, beritakan kepada aku amalan-amalan yang bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang sangat besar. Pertanyaan yang ini merupakan inti dan cita-cita semua manusia. Baik dari kalangan Yahud wan Nasara, mereka memiliki angan-angan masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Baraklah itu. Bahkan mereka mengklaim surga itu milik dia. Ya. Walaupun mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wasalam dan dikatakan sebagai ahlun nar, mereka menyatakan kalau kami masuk ke neraka paling satu hari dua hari saja. Selebihnya kami di surga. Na'udzubillah. Ya. Ini menunjukkan baraklah itu cita-cita umat manusia ingin masuk ke dalam surga kemudian jauh dari neraka. Barakallahikum. Tayyib, spontan barakallahikum, sahabat Mu'ad bertanya tentang amalan-amalan yang bisa menyelamatkan beliau dari neraka dan memasukkan beliau ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laqad sa'alta an 'azim. Wahai sahabat Mu'ad, sungguh engkau sedang bertanya dengan pertanyaan yang sangat besar. Barakallahu. Wa innahu la yasirun alama yassarahu Allahu ta'ala alaihim. Yakni pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat. Ya, konsekuensinya sangat berat. Tetapi pertanyaan tersebut atau permintaan tersebut sungguh ringan. Ya, seorang akan masuk ke dalam surga, kemudian jauh dari neraka akan ringan bagi mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Di antara amalan yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, dan jangan berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah tauhid. Ya. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua ibadah, dan kita jauhi kesyirikan. Ya, entah murni menghadap atau melakukan kesyirikan atau mencampuri ibadah kita dengan kesyirikan. Jauhi itu semua. Barakallahu. Kemudian amalan yang kedua adalah watuqimus shalah. Hendaknya engkau menunaikan sholat. Ya. Menunaikan sholat, barakallahikum, dan sholat ini termasuk rukun Islam. Barakallahikum. Meliputi sholat-sholat wajib, ini masuk pertama kali dalam makna hadis ini. Kemudian barakallahikum, sholat-sholat sunnah. Ya. Memperhatikan sholat, yakni sholat berjamaah, melaksanakan sholat, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, kemudian mutammimah dan mukammilah dari sholat itu, penyempurna dari sholat itu, barakallahu. Itu semuanya diperhatikan. Ya, ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasalam, engkau menunaikan sholat. Ya, ini sholatnya nggak asal-asalan. Ya, asal takbir aja. Ya, barakallahikum. Tidak, tetapi sholatnya sesuai dengan bimbingan Islam. Kemudian amalan yang ketiga adalah watu'tiyaz zakah. Yang ketiga, amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam neraka, kemudian menjauhkan mereka dari neraka, barakallahikum. Amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka adalah menunaikan zakat. Ya. Menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, wa tasumu Ramadan. Engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, wa tahujjul baita. Engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram, ke Mekah. Barakallahu. Baik, ini termasuk rukun-rukun Islam. Barakallahu fiikum. Kemudian tsumma qala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberikan jawaban tambahan. Ala adulluka ala abwabil khair wa sahabat Mu'ad. Maukah aku tunjukkan kepada engkau? Taib, pintu-pintu kebaikan, yakni amalan-amalan yang lainnya yang banyak kebaikannya. Taib, maka sahabat Mu'ad spontan mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku. Maka Nabi SAW menyatakan, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah perisai, adalah tameng yang kokoh bagi seorang muslim yang menjalankan puasa, baik tameng untuk membentengi dirinya dari kejelekan-kejelekan dunia atau kejelekan akhirat. Ya, kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Barakallahu. Kemudian wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Kemudian yang kedua, amalan yang banyak keutamaannya adalah sedekah. Ya, infak fisabilillah. yang bisa barakallahikum menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, wa salatur rajuli fi jawfil laili. Kemudian salatnya seseorang di pertengahan malam. Barakallahu. Baik. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Ini kesempurnaan ayat yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Dan ini merupakan sifat bagi orang mukmin. Mereka barakallahikum sering bangun malam. Ya, yakni tidak menghabiskan malam hari dengan tidur secara full. Barakallahikum, tetapi ada waktu-waktu yang dia bangun di malam hari untuk menegakkan sholat. Dan ini merupakan amalan yang juga banyak keutamaannya. Yakni kaum mukminin barakallahikum menjauhi tempat tidur mereka untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufa wa tama'a, disertai rasa takut dan berharap. Ya. Kekhawatiran ibadah yang selama ini dia kerjakan jangan sampai enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditolak. Dia melakukannya dengan barakallahikum sisi yang terbaik. Kemudian dipenuhi juga dengan rasa harap. Ya, semoga ibadah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan tayib sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun, sekali-kali sebuah jiwa tidak mengetahui apa saja yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka yang bisa menyejukkan mata-mata mereka, yakni kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Bima kanu ya'malun, ya, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Barakallahu. Baik, ini merupakan amalan-amalan yang banyak keutamaannya dan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberikan jawaban tambahan terhadap pertanyaan sahabat Mu'adz ibn Jabal. Juga termasuk amalan-amalan yang mulia yang banyak keutamaannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Wahai Mu'adz ibn Jabal, maukah aku beritakan kepada engkau taib berkaitan dengan inti itu semua, inti dari amal-amal yang banyak keutamaan di atas tadi. Wa amudi, dan tiang dari amalan-amalan tadi dan puncak dari amalannya. Kemudian sahabat Mu'adz menyatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, beritakan kepada aku inti dari semua amalan-amalan di atas. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Rasul Amril Islam. Ya. Inti dari amalan tadi adalah agama Islam. Yakni kita harus masuk ke dalam agama Islam. Dakhala fil Islam. Ya. Dikarenakan orang-orang kafir walaupun amalannya banyak sekali kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang munafik i'tiqadi. Orang-orang munafik i'tiqadi adalah orang-orang kafir tetapi dia menampakkan keislaman. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang-orang munafik i'tiqadi. Keyakinannya barakallahu fikum menyimpan dendam kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Kemudian amalannya barakallahu fikum sama dengan amalan-amalan orang-orang kafir, keyakinannya tetapi menampakkan Islam. Ya. Di penghujung Islam barakallahu fikum di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Gimana ayatnya? Jahidil kuffara wal munafikina waghlut alaihim. Wahai Nabi, ya, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang-orang munafik i'tiqadi. Ya. Menyimpan kekufuran di dalam hatinya tetapi menampakkan Islam. Barakallahu fiik. Amalan-amalan baik mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari amalan yang penuh dengan keutamaan di atas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kemudian wa amudus shalah, dan tiang dari agama Islam itu adalah salat. Salat ini merupakan rukun Islam dan amalan di dalam agama Islam yang paling nampak dan paling menonjol. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam mempermisalkan antara orang muslim dan orang kafir adalah as-shalah. Ya. Kalau salat berarti dia muslim. Kalau enggak salat berarti dia kafir. Itu di zaman dulu. Tetapi di zaman sekarang barakallahu fikum, ya, sangat banyak. Ya, tidak bisa dihitung dengan jari kaum muslimin yang meninggalkan salat banyak. Barakallahu fikum. Ya, terlepas dari apa hukum seorang meninggalkan salat, yang penting amalan meninggalkan salat merupakan amalan yang sangat jelek barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum wadhirwati sanami aljihad. Kemudian puncak dari semua amalan adalah jihad fi sabilillah. Jihad dikatakan puncak dari amalan dikarenakan jihad inilah yang menentukan kebahagiaan sebuah umat, sebuah bangsa dan negara. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, benteng terakhir barakallahu fikum untuk menjaga stabilitas agama dan kaum muslimin ketika itu dengan jihad. Barakallahu fikum. Ketika kaum mukminin kalah dari jihad dan akhirnya dikuasai oleh orang-orang kafir, maka agama ini akan hilang, akan sirna. Tetapi ketika kaum mukminin menang barakallahu fikum, maka Islam semakin jaya dan semakin nampak. Agama Islam dan amalan-amalan yang tadi disebutkan, dan masih banyak lagi tentunya amalan yang lainnya dalam Islam, akan bermunculan, bisa diamalkan oleh kaum mukminin barakallahu fikum. Sehingga ketika di perang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu perang Badar, ya, jumlah personil kaum muslimin ketika itu 300 melawan pasukan kaum musyrikin 700. Ya. 700 apa 1000? 1000. Ya, 1000 ya. Barakallahu fikum. Ini merupakan jumlah yang jauh perbedaannya barakallahu fikum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimenangkan ya perangnya. Kalau seandainya kaum mukminin kalah ketika itu, fa anta la tuqbat fil ardi abadan, maka engkau ya Allah tidak akan disembah di muka bumi ini setelah ini. Yakni Islam akan hilang nantinya. Ya, kaum muslimin akan meninggal semua karena dibantai oleh musuh. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan pada perang Badar barakallahu fiikum. Sehingga Islam menjadi jaya dan berkembang terus barakallahu fiikum. Wa qala rahimahullahu taala, kemudian muallif kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melanjutkan, summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Kemudian Nabi alaihi wasallam memberikan tambahan jawaban, maukah aku beritakan kepada engkau wahai sahabat Mu'ad amalan-amalan yang juga penting dalam masalah ini? Maka sahabat Mu'ad menyatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi alaihi wasallam fa akhadha bi lisanihi, memegang lidahnya. Ya. Kemudian mengatakan, kuffa 'alaika hadza, tahan darimu lisanmu ini. Yakni jangan berbicara sembarangan. Jangan berbicara yang murni mafsadah, ya kejelekan. Atau yang dominan kejelekan. Atau perkara-perkara yang lalu sia-sia. Ya, jangan berbicara kecuali yang baik. Ya, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Barakallah. Baik. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan tambahan jawaban kepada sahabat Mu'ad untuk menahan lisannya. Kemudian sahabat Mu'ad sedikit heran, ya. Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita umat manusia akan diazab oleh Allah hanya disebabkan dengan ucapannya? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sakilas ka ummuka ya Mu'ad. Ya, celaka engkau wahai Mu'ad. Ini kalimat sakilas ka ummuk ini merupakan bahasa kiasan. Ya, yang maknanya celaka engkau wahai Mu'ad. Ya. Yakni menunjukkan betapa pentingnya urusan ini, tetapi yang diajak bicara enggak paham. Ya, baraklah itu. Wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai sahabat Mu'ad, betapa banyak orang-orang yang Allah telungkupkan wajahnya di neraka. Ya, yakni wajah di bawah, badannya di atas. Ditelungkupkan wajahnya ke dalam neraka kecuali apa yang disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Barakallahu fikum. Yakni banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena ucapannya. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bermimpi barakallahu fikum, diajak oleh malaikat Jibril ya melihat keadaan neraka. Barakallahu fikum. Melihat suatu kaum yang dirobek-robek mulutnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan sebab ucapannya. Ada yang berdusta, ada yang berkhianat, ada yang menipu, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadisnya Hasan Sahih. Barakallahu fikum. Taib. Banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, Hirsus sahabati radhiyallahu anhum alal ilmi. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita betapa semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu. Ya. Para sahabat sangat bersemangat di dalam menimba ilmu. Barakallahu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama barakallahu, para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, mereka banyak dari beberapa kabilah, dari beberapa negara, ya, ada yang datang dari Yaman dan sekitarnya. Kemudian ada yang berasal dari Mekah, kaum Muhajirin, ada yang dari Madinah, kaum Ansor. Dan mereka memiliki kesibukan dan mata pencaharian maisyah yang berbeda-beda. Orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah dikenal dengan perdagangannya. Orang-orang Ansor dikenal dengan perkebunannya. Kemudian barakalahikum, mereka sangat bersemangat untuk mendatangi majelis Nabi alaihi salatu wasalam, menimba ilmu di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai di kalangan para sahabat yang enggak sempat datang ke majelis taklim, ya, beliau barakalahikum bergantian dengan tetangganya, sebagaimana yang dikisahkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dan tetangganya, ya, bergantian taklimnya. Barakallahu. Ini semua karena di sisi lain mereka harus menghidupi anak dan istrinya, ya, ngasih makan, ya, barakallahu, mencari maisyah. Sampai tingkatan taklimnya bergantian. Ya, si fulan hari ini ana yang datang ke majelis taklim. Besok saya libur, gantian antum, ya. Nah, tetapi ketika sahabat yang datang taklim kemudian pulang, itu memberikan faedahnya kepada sahabat yang enggak datang taklim, barakallahu. Sehingga faedah-faedah ilmu terus didapatkan. Barakallahu. Ini betapa semangatnya para sahabat. Dan di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang masya Allah luar biasa. Pertanyaan yang sangat besar, yang sangat berbobot, barakallahu. Dan ini juga salah satu metode belajar, ya, adanya soal jawab. Adanya pertanyaan dari murid kepada gurunya. Ini diantara salah satu cara belajar, barakallahu. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, Fadilatu Mu'adz ibn Jabal. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sahabat Mu'adz dari sisi beliau memiliki tekad dan keinginan yang tinggi, barakallahu. Beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam bertanya tentang ilmu agama. Ya, bukan bertanya tentang urusan dunia. Barakallahu. Dan demikian pula barakallahu, sebagian besar sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan semuanya, mereka bertanya kepada Nabi tentang ilmu, tentang kebaikan. Barakallahu. Untuk dilaksanakan. Bertanya tentang kejelekan untuk dijauhi, barakallahu. Di sini sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya tentang amalan-amalan yang penuh dengan keutamaan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka. Di sisi lain, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang kejelekan. Ya, untuk apa? Untuk dijauhi. Beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu sahabat Nabi biasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Bertanya kepada Nabi, ayyul islami khair. Wahai Nabi, Islam seperti apa yang paling baik? Ada yang datang bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra. Sedekah seperti apa yang paling besar pahalanya? Barakallahu'alaikum. Dan seterusnya. Wa ana as'aluhu anis syarri. Dan saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Mahafatan ayyudarikani. Khawatir aku terjatuh pada kejelekan tadi. Barakallahu'alaikum. Ya. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam mengkhususkan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman dengan nama-nama orang-orang munafik, daftar nama. Ya, beliau termasuk sirru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menjaga atau yang mendapatkan banyak sekali rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu wasallam, di antaranya adalah daftar nama. Fulan bin Fulan munafik, Fulan bin Fulan munafik. Ya. Ketika perang Uhud, ya, pentolan orang-orang munafik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya, ini tokoh dari orang-orang munafik. Ketika perang Uhud, kaum muslimin berjumlah 1,000, kaum musyrikin berjumlah 3,000. Ya, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini berhasil, ya, membawa pulang 300 orang. Ya. Sama, semuanya sama-sama berpenyakit. Ya. Berarti daftar nama tersebut sangat banyak. Ya. Barakallahu itu. Sahabat Hudzaifah tahu. Sampai akhirnya sampai kekhilafan sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab sangat mengkhawatirkan kemunafikan tertimpa pada dirinya. Dalam keadaan kaum muslimin sepakat beliau adalah manusia terbaik yang kedua setelah sahabat Abu Bakar Siddiq. Tetapi mengkhawatirkan pada dirinya kemunafikan. Bertanya kepada sahabat Hudzaifah, tetapi sahabat Hudzaifah enggak mau menjelaskan, enggak mau menyebutkan. Sampai sahabat Umar bersumpah, demi Allah, tolong sebutkan kepada aku, apakah Umar ibn Khattab termasuk data deretan dari orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Hudzaifah menyatakan tidak. Ya. Dan sahabat Hudzaifah menyatakan, aku tidak akan memberitahukan ke siapa-siapa lagi setelah ini. Yakni taib semangat para sahabat barakallahu'alaikum di dalam menuntut ilmu. Dan ini merupakan diantaranya keutamaan sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya. Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ilmu, bukan masalah dunia. Walaupun tak terbesit permintaan tentang dunia. Ya, pernah suatu saat, ya, sebagian sahabat Ansor ini, mereka memiliki pekerjaan berkebun. Ada sebagian sahabat Ansor yang memiliki ladang di atas lereng gunung. Yang masya Allah ketika itu gak turun hujan, tandus. Ya, sehingga perkebunan mereka merosot. Kemudian mereka bersepakat ingin mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi berdoa kepada Allah diturunkan hujan dan dijadikan pengairan untuk sawah-sawah mereka, untuk perkebunan mereka. Sudah sepakat ya, kita datang kepada Nabi ya. Sudah sepakat sejumlah orang-orang Ansar. Ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi langsung menebak. Ya, bukan menebak, intinya barakallahu fikum langsung memberikan sebuah pertanyaan yang membuat mereka terdiam. Ya. Coba kalian minta kepada aku. Apa saja yang kalian minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka satu sama lain saling menoleh. Ya. Kemudian mereka berbisik-bisik, kalau hanya minta masalah dunia, apa sih keuntungan dunia? Paling dunia cuma gitu aja. Kemudian para sahabat Ansor ketika itu meminta untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbalik 100% ya permintaannya. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah ampuni kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami yang sudah lalu, barakallahu. Kemudian Nabi sallallahu wasallam mendoakan ampunan bagi mereka. Allahumma ighfir li Ansor wa abana'il Ansor. Ya. Ampuni orang-orang Ansor dan anak-anak keturunan mereka. Masya Allah. Kemudian mereka balik, barakalahikum, ya satu sama lain, ya sambil, wah gimana tadi misinya minta air hujan diturunkan untuk pengairan, kok ternyata berbalik. Ya, ini menunjukkan barakalahikum semangatnya para sahabat di dalam menuntut ilmu, barakalahikum. Kemudian faedah yang lainnya, barakalahikum, isbatul jannati wan nar. Di dalam hadis ini menunjukkan adanya surga dan neraka. Ya. Sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal memohon kepada Allah amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka. Bahwasanya surga dan neraka itu ada. Ya, sudah ada sekarang ini, sudah tercipta, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Sebagaimana Allah menyatakan uiddat lil muttaqin, ya. Tentang neraka uiddat lil kafirin. Surga dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Sesuatu yang sudah disiapkan, ditetapkan, barakallahu fiikum, ini menunjukkan sudah ada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa-siapa saja yang bakal masuk ke dalam surga dan siapa saja yang masuk ke dalam neraka. Sudah tahu. Sebagian pihak dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya tayib menyatakan bahwasanya surga, neraka belum ada. Ya, apalagi dari kalangan Qadariyah. Ya, yang menyatakan al-amru unuf, perkaranya itu bagi Allah setelah terjadinya sesuatu baru Allah tahu. Sebelum terjadinya sesuatu Allah enggak tahu. Ini kata mereka al-Qadariyah na'udzubillah. Sehingga mereka menyatakan surga dan neraka belum ada. Karena Allah enggak tahu berapa jumlah yang ada dalam surga, jumlah yang ada dalam neraka. Ya na'udzubillah. Dan surga dan neraka ini barakallahu fikum kekal abadi. Ya. Kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk makhluk yang tidak hancur ketika terjadinya hari kiamat. Ya. Tetapi tidak ajali, ya. Abadi tetapi tidak ajali. Yang ajali hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Annal amala yudahilul jannah wa yubaidu 'anil nar. Bahwasanya amalan-amalan bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Ya, sebagaimana di dalam hadis ini pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal diikrarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, diiyakan. Yakni banyak sekali amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga, menjauhkan seorang dari neraka. Ini menunjukkan amalan merupakan sebab. Barakallahu fiikum. Baik. Amalan merupakan sebab masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini ada pertanyaan, ya. Datang dalam sebuah hadis, tepatnya dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyadahula ahadun minkum al-jannata bi'amalihi. Ya, sekali-kali salah seorang di kalangan kalian tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalannya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amalan engkau? Ya, wala ana, saya pun demikian. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sudah meliputi aku dengan rahmatnya, sehingga barakallahu fikum, Allah menjamin aku masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum dijelaskan oleh Asy Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tayib, amalan yang dimaksud di sini ini ada dua. Yang pertama, amalan tersebut sebagai timbal balik. Ya. Seorang yang mengamalkan sebuah amalan kemudian dia dibalas dengan surga. Timbal balik. Kemudian yang kedua adalah amalan tersebut adalah sebab seorang mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Dan yang dimaksud dengan hadis ini, yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam seorang masuk ke dalam surga dengan amalannya, amalan tersebut sebagai istilah kasarnya sebagai bayaran, sebagai balasan bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, ini yang ditiadakan. Dikarenakan amalan seorang hamba itu sangat sedikit. Ya. Untuk Allah balas dengan surga itu sangat minim. Barakallahu fikum. Tetapi yang diadakan dalam hadis ini adalah sebab Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan seorang hamba ke dalam surga disebabkan amalannya barakallahu fikum, dan amalan tersebut mendatangkan rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Baik. Sehingga intinya barakallahu fikum, kita beramal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh berharap pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, dan kita tidak boleh bersandar kepada amalan kita. Yakni, wah saya sudah beramal soleh kok, ya nanti kan akan dibalas oleh Allah. Ya. Enggak demikian. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Inti dari masalah ini, tetap kita lakukan amalan. Bahkan diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersegera dalam mengamalkan amal-amal kebaikan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, annahu yang bagi lil insan ayyas Allah Ta'ala taysira. Sayogyanya bagi manusia memohon kepada Allah kemudahan. Barakallahu fikum. Kemudahan di dalam melakukan ibadah. Barakallahu fikum. Kemudahan untuk menjauhi kemaksiatan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar Siddiq, ya orang terbaik di kalangan para sahabat, masih diajari oleh Nabi alaihi salatu wasalam hal ini. Barakallahu fikum. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana di penghujung salat kita diminta untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk tetap mengingatmu, berzikir kepadamu. Ya. Dan untuk senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmatmu. Dan supaya aku bagus di dalam ibadahku kepadamu ya Allah. Barakallahu fikum. Demikian pula di dalam meniti shiratal mustaqim, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah, pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, barakallahu fiik. Yakni meminta hidayah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Apalagi amalan yang menuju surga dan jauh dari neraka. Ini butuh perjuangan. Ya. Nabi Rasulullah SAW menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil wa huffati annaru Taib. Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu barakallahu fikum diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Demikian pula neraka diliputi oleh perkara-perkara yang menyenangkan. Barakallahu fikum. Dari perkara syahwat, ya ini neraka barakallahu fikum. Adapun surga diliputi oleh perkara-perkara yang membuat jiwa manusia ini berat, maka butuh dengan perjuangan. Ya, seperti harus sholat 5 waktu. Sebagian pihak merasa ini sangat berat. Ya. Ketika siang hari terik-terik panas, harus sholat zuhur berjamaah di masjid. Ya, ketika subuh waktunya orang tidur, harus bangun barakallahu fikum sholat berjamaah di masjid. Ketika berpuasa demikian pula barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya barakallahu fikum, ahammiyatut tauhidillah wal bu'di minasyirki. Betapa pentingnya perkara-perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan upaya menjauhi kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan ini merupakan amalan yang pertama kali yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, supaya kita semua masuk ke dalam surga dan terhindar dari nerakanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Barakallahu fikum. Baik, adapun faedah yang lainnya insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang mendatang dikarenakan waktu sudah mendekati maghrib. Baik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri ana pribadi dan antum sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk bisa senantiasa menghadiri majelis ta'lim, majelis pengajian. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.